Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-88 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk kalamullah. Beliau mengatakan mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Dan sungguh kami mengetahui. Ya Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang Maha mendengar dan Dialah yang Maha mengetahui. Annahum, bahwasanya mereka yaitu orang-orang Quraisy, kuffaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan yaqulun innama yu'allimuhum bashar. Mereka mengatakan bahwasanya ada seseorang yang mengajari Rasulullah, mengajari Muhammad. Mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah dari Allah. Tapi mereka mengingkari dan kufur dan tidak menerima apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa ilmu mereka berdusta dan mengatakan ini yang mengajari adalah seorang manusia. Itu bukan berasal dari Allah. Ini yang mengajari adalah seorang manusia. Berarti ini ucapan orang-orang kafir. Maka hati-hati orang yang mengingkari dan mengatakan ini bukan berasal dari Allah, tapi ini diciptakan oleh Allah. Hati-hati dengan ucapannya, karena yang mengingkari itu dan mengatakan itu bukan dari Allah, ini adalah kufaru Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya yang mengajari Nabi Muhammad adalah basyarun, seorang manusia. Yaitu Muhammad belajar dengan orang tadi, dia mengatakan dia adalah orang yang beragama Nasrani, belajar kepada orang tersebut, kemudian setelah itu dia mendatangkan Al-Quran dan mengatakan itu adalah kalamullah, itu berasal dari Allah, padahal itu adalah bukan. Allah SWT mengetahui ucapan mereka. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dan mengetahui bahwasanya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya, tentunya ini adalah perkara yang menenangkan hati. Walaqad na'lam, sungguh kami mengetahui. Sebagaimana Allah mendengar, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ketika Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah mengetahui ucapan musuh-musuh kita, maka ini adalah ketenangan tersendiri bagi diri seseorang. Allah tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengucapkan ucapannya. Ya, dan ilmu di sini ada konsekuensinya, yaitu tahdid dan juga ancaman kepada mereka. Allah mendengar orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir, maka ini adalah ancaman. Demikian pula di sini Allah mengetahui bahwasanya mereka mengatakan ini adalah diajarkan oleh seorang manusia. Ini juga merupakan ancaman. Kemudian Allah membantahnya dan mengatakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisan, apa artinya lisan tadi? Lughah, bahasa. Sehingga ada kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab, lisan artinya adalah lughah, bahasa. Dan Allah mengatakan wa ikhtilafi alsinatikum wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alimin. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan juga bumi dan ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa-bahasa kalian, ratusan bahkan ribuan bahasa di dunia dan mereka saling memahami, yaitu orang yang memiliki bahasa tadi saling memahami satu dengan yang lain. Ya, satu benda ini memiliki banyak ungkapan atau kata dalam berbagai bahasa. Siapa yang mengajarkan mereka bahasa yang begitu banyak ini? Dialah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa alwanikum, dan juga perbedaan warna kulit kalian. Sesungguhnya di dalam yang demikian ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasa orang yang mereka isyaratkan, yulhiduna ilaih, yulhidun artinya adalah yamilun, yang mereka condong kepadanya. Dan maksudnya di sini adalah yang mereka isyaratkan, yang mereka katakan bahwasanya orang tersebut mengajari Nabi SAW. Yulhiduna ilaih maksudnya adalah yang mereka isyaratkan atau yang mereka condong kepadanya. Dan yang dimaksud adalah bahasa orang atau manusia yang dianggap oleh mereka mengajari kepada Nabi tadi, a'jamiyun, bahasa yang diajarkan adalah bahasa a'jami, bukan bahasa Arab. Dia berbahasa bukan selain bahasa Arab, itu adalah bahasa a'jami, selain bahasa Arab. Harusnya apa? Kalau memang yang mengajarkan tadi, mu'alimnya tadi yang mengajarkan, kata mereka ini, mereka mengatakan itu mu'alimnya katanya. Kalau mu'alimnya tadi mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya, bukan bahasa Arab, berarti harusnya kitab yang dibawakan oleh Muhammad ini adalah kitab yang sama dengan bahasa tadi. Itu secara akal demikian, karena dia mengajarkan dengan bahasa dia. Tapi apa kenyataannya? Wahada lisanun arabiyun mubin. Sementara ini yaitu Al-Quran, ini adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas, yang mereka ketahui itu adalah bahasa Arab. Huruf-hurufnya adalah bahasa Arab, kata-katanya juga bahasa Arab. Mereka mengenal itu adalah bahasa Arab. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah SWT dalam beberapa surat diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong-potong oleh Allah Azza wa Jalla. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kaf ha ya ain sad, qaf. Sebagian ulama mengatakan maksudnya apa ini? Allah SWT ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal. Ya, di situ ada alif, di situ ada lam, di situ ada mim, di situ ada ra, di situ ada kaf, di situ ada ha dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan, setelah huruf muqatta'ah tadi, huruf-huruf yang dipotong-potong tadi, setelahnya disebutkan tentang Al-Qur'an. Ya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Disebutkan setelahnya Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Qur'an yang bijaksana. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan demi Al-Qur'an yang mulia. Itu adalah lisanun arabiyyun mubin. Itu adalah dengan bahasa Arab yang jelas, kalian memahaminya, kalian mengetahui tentang huruf-hurufnya. Maka kalau itu adalah bahasa Arab, tidak mungkin beliau diajari oleh orang yang menggunakan bahasa asli. Ini adalah kesombongan mereka. Mereka sudah tahu ketika mereka membaca Al-Quran, ini bukan dari ucapan Muhammad. Mereka adalah orang-orang Arab yang mengetahui tentang kefasihan bahasa Arab. Dan mereka sudah mengetahui tentang ucapan para syair, tukang-tukang syair. Mereka mengetahui tentang bahasa Arab dengan pengetahuan yang dalam. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka paham bahwa ini bukan ucapan manusia. Ini adalah ucapan Allah. Tapi mereka mengingkari dengan lisannya, padahal dalam hati mereka, mereka mengetahui ini adalah bukan dari ucapan manusia. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang menurunkan Al-Quran. Bukan Allah menciptakan Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jal, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah dan surat At-Takwir. Para ulama menjelaskan, innahu laqawlu rasulin karim, maksudnya adalah Al-Quran itu diucapkan oleh Rasul yang mulia. Artinya dibaca kembali olehnya. Dibaca kembali olehnya, dibaca untuk orang lain. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah dan juga dalam surat At-Takwir, ini menunjukkan tentang Nabi Muhammad SAW dan juga Jibril. Kita perhatikan surat Al-Haqqah. Allah mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli sya'ir, qalilam ma tu'minun, wa la biqawli kahin, qalilam ma tadhakkarun. Sesungguhnya itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Yaitu beliau membaca Al-Quran, membaca kalamullah, dibacakan kepada para sahabatnya. Bukanlah itu ucapan tukang syair. Sedikit sekali kalian beriman, dan itu bukan ucapan dukun. Sedikit sekali kalian mengingat. Jadi kalau mereka mau memperhatikan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad berupa kalamullah, mereka tahu ini bukan ucapan seorang tukang syair dan ini bukan seorang dukun. Yang dia baca adalah kalamullah. Baik. Adapun ayat yang kedua dalam surat Takwir, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan rasul yang mulia. Siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril. Ya, dua-duanya adalah rasul, yaitu utusan Allah. Utusan Allah dari kalangan manusia dan utusan Allah dari kalangan malaikat. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan dia adalah makhluk yang makin 'inda dzil 'arsy. 'Inda dzil 'arsy. Dzil 'arsy adalah Allah, dialah yang memiliki arsy. Jadi dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat bagi malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Dia adalah malaikat yang ditaati karena dia adalah pemukanya. Thamma amin. Di sana, itu di sisi Allah Azza wa Jalla, dia adalah malaikat yang amin, yaitu malaikat yang amanah. Jadi di sini bukan berarti Al-Qur'an ini adalah ucapan rasul atau kalam rasul atau dia adalah kalam malaikat Jibril, tidak. Tapi di sini adalah termasuk min babi idhafatul kalam ila muballighihi. Ini adalah menyandarkan ucapan kepada yang menyampaikan. Jadi bukan berarti Al-Qur'an ini adalah ucapan rasul atau ucapan Jibril. Sebab kalau maksudnya adalah itu, maka berarti di sana ada tanaqub. Kenapa dalam satu ayat disebutkan adalah ucapan Jibril, kemudian ayat yang lain adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya maksudnya adalah dia yang pertama kali mengucapkan, berarti di sini ada tanaqub, pertentangan. Sehingga makna yang benar ini adalah penyandaran ucapan kepada yang menyampaikan. Jadi malaikat Jibril menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang rasul, menyampaikan ucapan tadi kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.